ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan di kesempatan ini kita lanjutkan tentang darar dunub wal ma'asi akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah, jadi kita perlu lihat bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu tentang obat bagi penyakit yang kalau penyakit ini terus ada pada diri seseorang akan merusak dunia dan akhirat orang tersebut. Nah, maka ikhwah rahimakumullah, hal yang perlu atau yang harus dipahami bahwasanya dosa dan maksiat itu pasti menimbulkan bahaya, menimbulkan akibat jelek. Dan perlu difahami pula akibat atau pengaruh perbuatan dosa dan maksiat terhadap hati seorang hamba itu seperti pengaruh racun bagi tubuh kita. Nah, tentu kita tahu ya, namanya racun itu memiliki apa? Tingkatan yang berbeda-beda. Ada racun yang mematikan, dalam waktu singkat mati orang itu. Ada yang dalam jangka waktu lama baru terasa efeknya. Demikian pula dosa dan maksiat, seperti itu pula pengaruhnya terhadap hati kita. Nah, maka tidaklah seseorang mendapatkan kejelekan dan penyakit di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Perhatikan kisah orang tua kita Adam alaihissalam. Mengapa beliau dikeluarkan dari surga? Tidak lain karena apa? Dosa yang beliau lakukan. Maksiat yang beliau lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga, mengapa iblis dikeluarkan dari kerajaan langit? Iblis awalnya di surga juga bersama para malaikat. Bahkan kemudian iblis mendapatkan laknat dari Allah subhanahu. Kemudian dipastikan dia berada di neraka selamanya. Tidak lain karena apa? Maksiat yang dilakukan oleh iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis juga dirubah bentuknya, bentuk fisiknya yang semula bagus, indah, menjadi bentuk yang sangat jelek. Secara fisik, ya, batinnya juga lebih jelek lagi. Maka itu semua adalah apa? Karena apa? Perbuatan dosa. Juga kaum Nuh, bagaimana mereka ditenggelamkan Bayangkan sampai ada banjir yang airnya itu menenggelamkan gunung. Bagaimana? Itu semua adalah apa? Tidak lain karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Bagaimana kaum Ad ditimpakan kepada mereka angin yang kencang dan sangat dingin sehingga mereka mati dengannya. Nah, demikian juga kaum Samud, ya, yang Allah timpakan pada mereka suara yang sangat keras sehingga apa? Memecahkan jantung-jantung mereka. Bagaimana kaum Lut? Ya, kampung mereka diangkat, kemudian dibalikkan, kemudian dihunjamkan ke tanah, satu ditimpakan batu dari langit. Tidak karena apa? Dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Nah, ya, juga bagaimana kaum Syu'aib, ya, sudah lama kemarau. Ya, kemudian Allah datangkan awan hitam. Dikiranya, wah ini awan yang akan membawa hujan. Wah, maka mereka pun senang kan, mau hujan-hujan mereka. Kumpul mereka di lapangan. Tiba-tiba yang keluar dari awan itu apa? Api yang membakar mereka. Sekali lagi, ini semua adalah pelajaran bagi kita bahwa tidaklah seseorang atau satu kaum mendapatkan azab di dunia, musibah di dunia, ataupun nanti azab di akhirat, tidak lain karena apa? Dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Bagaimana Qarun ditenggelamkan, bagaimana Fir'aun dan yang lainnya. Nah, maka diceritakan oleh Imam Ahmad, beliau mendapat cerita dari Al-Walid ibnu Muslim. Al-Walid mendapat cerita dari Sufyan bin Amr. Sufyan mendapatkan kisah dari Abdurrahman bin Jubair dari Nafir dari bapaknya. Kisah ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Siprus. Ya. Penduduknya kocar kacir. Ya. Sebagian menangisi sebagian yang lain. Maka kata Nafir, aku melihat Abu Darda, seorang sahabat, dia duduk sendirian dan menangis. Saya datang ke Abu Darda dan saya tanya, ya Abu Darda, ma yabkika fi yawmin a'azallahu fihi al-islam wa ahla. Wahai Abu Darda, apa yang menyebabkan engkau menangis di hari di mana Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin? Ya kan? Kemenangan. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan, bisa menaklukkan kota Siprus. Tapi kenapa engkau hari ini menangis, wahai Abu Darda? Apa sebabnya? Maka beliau menjawab, wahai Haqiyya Jubair, ma ahwanul khalq ala Allah idza adha'u amrah. Celaka kamu, wahai Jubair. Betapa rendah seluruh makhluk. Betapa hina seluruh makhluk, ya, atas Allah ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan penduduk Siprus ini. Mereka kemarin adalah orang yang perkasa, yang berkuasa, memiliki kekuatan. Tetapi sekarang lihat, Karena mereka meninggalkan perintah Allah. Lihat keadaan seperti yang kau lihat sekarang ini. Mereka hancur. Mereka terkalahkan. Mereka menjadi orang yang rendah, menjadi tawanan. Kemarin berkuasa. Ya, maka sekali lagi, ya, kita tekankan bahwa betapa rendah dan hina siapapun yang menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul Allah akan hinakan. Dan ini pun kita bisa lihat misalnya. Para tokoh di negeri ini. Yang semula dia seorang pejabat, orang punya kedudukan. Tahu-tahu masuk penjara. Mengapa? Ya, dosa yang mereka lakukan. Ya. Nah. Maka ini semua adalah apa? Pelajaran dan nasihat bagi kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang ancaman-ancaman adab di dunia dan di akhirat bagi mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Allah tidak akan pernah membinasakan manusia sampai mereka sendiri yang membinasakan diri-diri mereka. Ya. Jadi sebab kehancuran, sebab kebinasaan kita, sebab kita dapat musibah, sebab kita dapat kesulitan adalah ya, diri kita sendiri. Tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Berani melakukan dosa dan maksiat. Nah, bahkan ya, ketika kemaksiatan itu sudah nampak, artinya orang mulai terang-terangan melakukan maksiat. Karena sebab maksiat itu semua manusia sepakat itu perkara yang jelek. Ya, jiwa yang bersih sepakat bahwa maksiat itu perkara yang menjijikkan. Perkara yang tidak pantas untuk dikerjakan. Nah, sehingga biasanya orang melakukan maksiat itu apa? Sembunyi-sembunyi. Sehingga Rasulullah SAW memberikan pengertian dosa itu apa? Dosa itu adalah mahaka fi sadri. Apa yang mengganjal dalam jiwamu. Dan kok malu orang melihat hal itu ada pada dirimu. Itulah dosa. Sesuatu yang mengganjal dalam jiwamu. Ya. Dan engkau malu kalau hal itu sampai terlihat oleh orang lain. Itulah dosa. Sehingga biasa orang melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Tetapi di suatu masa nanti orang akan terang-terangan. Ya, jika Rasul katakan, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati, ammahum wa bi'adzabin min 'indi." Apabila telah nampak kemaksiatan-kemaksiatan di kalangan umatku, maka aku akan timpakan azab secara menyeluruh dari sisinya. Semua akan kena. Semua akan terkena azab tersebut. Maka kata Ummu Salamah, istri Rasulullah, ya Rasulullah, ama fi yawma idzin unasun salihun, wahai Rasulullah, bukankah pada waktu itu masih ada orang-orang yang saleh? apakah orang yang soleh juga akan terkena dampak dari azab tersebut? Qala bala. Iya, mereka pun kena. Nah. Ya. Maka Ummu Salamah bertanya, "Fama yusna'u biha ula?" Terus apa yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka? Terhadap orang-orang soleh itu? Kalau mereka juga terkena azab bagaimana? Maka dikatakan yusibu ma'asalan nas thumma yasiruna ila magfirati min Allah wa ridwan. Orang-orang soleh itu terkena sebagaimana manusia terkena azab dari Allah Ta'ala. Kemudian mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Ini bedanya. Sehingga dalam ayat Allah Ta'ala juga disebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanalladzina dhalamu minkum khassa. Jaga diri kalian dari azab Allah. Yang kalau azab Allah itu turun, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dolim saja. Azab ketika turun tidak hanya mengenai orang yang melakukan maksiat, tapi siapapun kena. Gempa bumi, ya semua merasakan. Ya kan? Banjir, semua kena. Gunung meletus, semua kena. Nah. Maka di sini diperlukan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, "La yazalu hadhil ummah tahta yadillahi wa fi kanafi, ma lam yumali qurra'uha umara'aha, wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha, wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha." فَإِذَهُمْ فَعَلُوا ذَلِكْ رَفَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَنْهُمْ ثُمَّ صَلَّطُ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ فَسَمُّهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ. Terus menerus umat ini di bawah tangan Allah, ya, dalam naungan lindungan Allah Ta'ala, terus menerus selama apa? Selama para qurra tidak menjelekkan para penguasanya. Selama orang-orang yang soleh tidak merekomendasikan terhadap orang-orang yang fajir. Tidak menganggap baik orang-orang yang fajir. Selama orang-orang yang jelek tidak meremehkan orang-orang yang baik. Nah, jadi umat ini betul-betul akan dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala selama ini. Ya, para qurra, para pembaca Al-Quran tidak mencela, ya, para ulama, para penguasa. Ya, orang-orang soleh tidak menganggap baik orang-orang fajir. Selama orang-orang yang jelek tidak merendahkan orang-orang yang baik. Apabila mereka melakukan perkara-perkara itu, maka Allah akan mengangkat tangannya. Kemudian Allah akan kuasakan kepada umat ini, ya, para penguasa-penguasa yang jahat, sehingga mereka mendatangkan penderitaan bagi umat ini. Penguasa-penguasa yang zalim. Kemudian Allah timpakan kepada umat ini dengan apa? Kemiskinan. Dengan berbagai macam musibah. Kekurangan, kefakiran. Nah, sekali lagi, ini adalah dampak maksiat. Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan inna rajula la yuhramu ar-rizqa bidambin yusibu. Sesungguhnya seseorang diharamkan mendapatkan rezeki karena dosa yang dilakukan. Nah, ini contohnya banyak. Mungkin dia seorang pegawai, teman-teman saja dapat pekerjaan kan. Tapi mungkin karena dia mencuri, sehingga dia dipecat, sehingga dia kehilangan pekerjaan. Dengan itu apa? Dia tidak mendapatkan rezeki lagi. Nah, betapa banyaknya seperti ini. Ketika seseorang tidak jujur, ya akhirnya hilang kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW juga menghabarkan tentang keadaan umat ini. Yusiku antatada'a alaikumul umam min kulli ufuk kama tada'a akalatu ala kis'antiha. Dikhawatirkan ya, umat-umat lain, yaitu orang-orang kafir, itu akan mengepung kalian dari berbagai penjuru. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan mendatangi makanan yang ada di meja makan. Nah, maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, amin kilatin bina yaumain. Mengapa musuh-musuh itu berani mengepung kita? Apakah karena jumlah kita sedikit pada waktu itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, antum yaumain kathir. Kalian pada hari itu banyak. Jumlah kalian banyak. Walakin nakum huza ka huza isail. Akan tetapi keadaan kalian seperti buih di pantai. Ya, keadaan buih tahu kan? Dia enggak kokoh. Dia ikut arus saja. Kemana gelombang itu bergerak, ya buih itu ikut di situ. Ketika dicampakkan di pantai, hilang sudah, enggak ada bekas buih itu. Nah, kondisi kalian umat Islam pada hari itu seperti itu. Tidak kokoh berpegang dengan agamanya. Ya, mengikuti arus dari orang-orang kafir. Ya. Nah. Dan ini nyata sekarang ini. Coba berapa banyak kaum muslimin kalau ditanya pada hari ini, di mana Allah? Mereka tidak bisa jawab dengan jawaban yang benar. Muslim. Ya, keretanya di mana Allah? Mereka tidak bisa jawab. Berapa di antara kaum muslimin yang mengerjakan sholat? Yang mengerjakan puasa, yang menutup aurat dengan benar. Tunza'ul mahabatu min kulubi aduwikum wa yuj'alu fi kulubikumul wahnu. Allah telah mencabut kewibawaan kalian dari hati-hati musuh-musuh kalian. Ya, yang semula orang-orang kafir itu takut kepada kaum muslimin. Segan kepada kaum muslimin. Nah, sikap itu sudah diambil. Mereka sekarang memiliki apa? Keberanian kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin kondisinya seperti apa? Buih. Itu satu sisi. Allah sudah cabut rasa takut dari hati musuh kaum muslimin. Kemudian Allah jadikan pada hati-hati kalian alwan. Allah timpakan pada hati-hati kaum muslimin alwan. Ditanya apa itu wahnya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Maka Rasul alaihissalam ketika mendengar para sahabat membicarakan tentang kefakiran, beliau mengatakan, "Mal fakru akhafu alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin idza busitat alaikumud dunya, justru yang saya khawatirkan ketika apa? Dibuka untuk kalian perkara dunia. Kurang kalian saling berlomba memperebutkan dunia itu sebagaimana orang-orang terdahulu memperebutkannya. Sehingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Ya. Sekarang ini kenyataan kan? Kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Sampai mereka mengatakan, oh tidak sempat untuk belajar agama. Tidak sempat untuk mengerjakan sholat. Tidak sempat, tidak ada waktu. Karena mereka apa? Sangat-sangat cinta kepada dunia. Sisi lain, mereka takut dengan kematian. Bandingkan dengan para pendahulu kita. Bandingkan dengan para sahabat. Para tabi'in. Di mana mereka semua mencari kematian. Kematian yang mulia, yaitu apa? Sebagai syuhada di medan jihad. Ya, Khalid ibn al-Walid. Cita-citanya pengen mati. Ya. Anas ibn al-Nadr. Ya, paman daripada Anas bin Malik. Beliau terluput dari mengikuti perang Badar. Wah, beliau kecewa sekali. Maka beliau bersumpah, "Ya Allah, saya telah terluput dari perang Badar. Seandainya engkau berikan kepadaku kesempatan untuk berperang bersama Rasul, saya akan tunjukkan siapa diri saya." Terjadi perang Uhud. Ya, dan kita tahu kejadiannya. Ya. Di mana? Waktu itu pasukan kaum muslimin kocar kacir karena kesalahan dari pasukan pemanah. Ya, sehingga pasukan kaum muslimin dijepit dari depan dan dari belakang. Banyak yang lari. Bahkan dikabarkan Rasulullah sudah meninggal. Maka Anas bin Nadir ini maju. Dan beliau mengatakan, "Ya Allah, saya memohonkan ampun untuk mereka," yaitu sahabat-sahabat yang lari. Ya. Nah. Ya. Maka beliau pun maju. Ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Maka Anas berkata, "Wahai Sa'ad, ya, warabbin nadir inni asumu raihatal jannah tahtal uhud." Ya, wahai Sa'ad, demi Rabbnya nadir, demi Allah, aku sudah mencium bau surga di bawah Uhud. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, ya, saya melihat bagaimana Anas bin Nadir dan saya tidak mampu untuk berbuat sebagaimana beliau." Beliau maju menghadapi orang-orang kafir. Sampai akhirnya apa? Beliau terbunuh. Ketika selesai perang Uhud, dicarilah jasad daripada Anas bin Nadir. Ternyata ketika ditemukan, itu Rasulullah dan para sahabat tidak lagi mengenali jasad Anas bin Nadir. Kenapa? Dirusak oleh orang-orang musyrik. Beliau hanya dikenali oleh saudara perempuannya dari apa? Jari jemari tangannya. Oh, ini Anas bin Nadir. Setelah diteliti, didapatkan pada tubuh beliau ada lebih dari 80 luka. Sabetan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Lebih dari 80. Ini siapa beliau? Seorang yang betul-betul luar biasa. Luar dari mati. Berapa banyak para sahabat menangis ketika tidak bisa ikut perang Tabuk, karena enggak punya bekal dan Rasulullah juga tidak mampu untuk membawa mereka. Ya Rasulullah, tolong bawa saya. Waduh, kita enggak ada kendaraan, enggak ada bekal. Mereka balik nangis, enggak bisa ikut. Nah, kalau orang sekarang hubudunya wa karahiyatul maut, misalnya seandainya didapatkan, kamu dapat perintah untuk berjihad, dia nangis malahan. Jadi sama-sama nangis, cuman beda nangisnya kan. Ya, kalau dulu nangis karena gagal, tidak bisa ikut berangkat perang, kalau ini apa? Dia nangis karena diperintahkan untuk berangkat jihad. Ya. Bahkan kalau kita lihat subhanallah, para istri, anak-anak, para sahabat itu, mereka bangga ketika keluarganya, suaminya, anaknya mati di medan jihad. Mereka menangis karena gembira. Beda dengan orang sekarang. Dia tangis si keluarganya mati di medan jihad. Ya. Nah, ini adalah apa? Karahiyatul maut. Ya. Al-Barra' ibn Malik. Ya. Ketika kaum muslimin sudah berhari-hari, sekian lama tidak bisa menembus benteng orang kafir, maka beliau katakan, tolong lemparkan diri saya ke dalam benteng. Ini berarti apa resikonya, apa? Mati. Beneran dilempar ke dalam benteng. Supaya saya bisa membuka pintu benteng itu. Diingatkan oleh para sahabat yang, jangan, nanti kamu bisa mati. Sudah, apa-apa, tidak apa-apa. Saya korbankan diri saya untuk Allah demi kemenangan kaum muslimin. Benar, dilempar sana. Nah, tentu menghadapi pasukan yang seperti ini ya, bagaimana orang kafir tidak takut? Pasukan Romawi, Persia yang sudah banyak dan lengkap, itu pun mereka khawatir. Ini yang kita hadapi bukan manusia ini. Ya. Jadi kalau orang berperang itu ingin selamat, ya kan? Tapi kaum muslimin pada waktu itu apa? Dia perang pengen cari mati. Nah, kalau orang seperti ini gimana? Itu dulu. Ya. Tapi nanti seperti ini. Rasulullah khawatirkan. Umat orang-orang kafir akan menyerbu kaum muslimin sebagaimana orang-orang kelaparan menyerbu makanan yang dihidangkan. Nah, ini karena mengkondisi kaum muslimin. Karena dosa mereka sendiri. Lalai dari menjaga perintah-perintah Allah. Kenapa? Hubud dunia. Sibuk dengan pekerjaan sampai lupa sholat. Iya kan? Nah, semangat mencari harta sampai tidak perhatikan ini halal atau haram. Yang penting dapat untung. Kondisinya seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah juga kisahkan apa yang beliau lihat dalam perjalanan Mi'raj. Lamma urija bi marartu bi qaumin lam atfar min nuhasin yahmishuna bi wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku Mi'raj, aku melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Mereka mencakar dengan kukunya. Jadi wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Otomatis. Terluka, teralirkan darah daripada. Maka saya tanya, Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Kok seperti itu? Qal haula'i alladhina yaquluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan manusia, ya. Memakan daging manusia artinya apa? Menggibah. Ya, membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Nah. Ini berarti apa? Dikhabarkan tentang nanti azab di akhirat bagi pelaku dosa ini. Nah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, juga mengingatkan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idin amirah wa yaqrabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'udu. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana tidaklah tersisa dari Islam kecuali hanya namanya saja. Namanya saja Islam. Jadi banyak terjadi. Seperti apa beberapa kisah yang sampai kepada kita misalnya. Apa yang terjadi di Bosnia pada waktu itu. Mereka gak punya Muslim, tapi hanya namanya saja. Ya. Dan tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali mushafnya, tulisan Quran aja. Tidak pernah dibaca. Ya, tidak pernah dipelajari. Apalagi diamalkan. Nah, masjid-masjid mereka pada saat itu ramai. Meriahlah begitu. Tetapi masjid itu khalas, hancur. Tidak ada petunjuk di situ. Kosong dari petunjuk. Beri juga dibalik. Sekarang masjid itu kan ramai kan. Ya. Ada kegiatan diputarlah hadat alwi di situ. Ya kan. Atau diputarnya opi. Jadi masjid itu kelihatan meriah itu. Ramai. Dengan musik-musik dan yang lainnya. Ya. Atau dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Nah, kita kalau di daerah-daerah tertentu, kalau malam Jumat masjid itu ramai, boom, baca solawat. Ya, tapi solawat yang keliru. Nah, ulama mereka pada hari itu adalah orang yang paling jelek di kolong langit. Bayangkan, ulamanya adalah orang yang paling jelek di kolong langit. Nah, dari mereka keluar fitnah. Dan akan kembali kepada mereka fitnah itu. Berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kesesatan itu muncul dari ulama ini dan kembali kepada mereka. Sumbernya mereka. Nah, ini kita bisa lihat pada hari ini. Ya. Yang memunculkan bid'ah-bid'ah itu orang yang dianggap ulama. Kemudian juga disebutkan idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adinallahu azza jalla bihalakiha. Apabila telah nampak zina dan riba di satu tempat, maka Allah akan mengizinkan untuk dihancurkan tempat itu. Sekarang, nah, apa kita gak khawatir ini? Nah, zina gimana mas? Terang-terangan. Riba, oh gedungnya mewah-mewah. Nah, bahkan menjadi tempat yang paling menonjol di satu tempat misalnya. Nah, bangunan riba. Nah, kemudian juga Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "Idza adharan nasul ilma wa dhayya'ul 'amal." Ketika manusia menampakkan ilmu tetapi menyia-nyiakan amalan, wa tahabu bi al-sunni wa tabaghadu bil qulub, menampakkan saling mencintai dengan lesan tetapi hatinya saling membenci, wa taqata'ul arham, dan saling memutuskan hubungan, la'anahumullahu 'azza wa jalla 'inda dzalik, maka Allah melaknat mereka. Dan ketika sudah muncul keadaan seperti ini, fasamahu wa a'ma absaruh, maka Allah tulikan mereka, Allah butakan mata mereka. Nah, dan masih banyak ya hadis-hadis lain, ya hadis-hadis lain yang menunjukkan atau yang menghabarkan tentang ancaman, ya azab di dunia dan juga di akhirat, ya bagi kaum yang melakukan dosa dan maksiat. Nah, maka di sini termasuk juga apa, ya, orang-orang yang soleh tetapi dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya maka dia pun juga akan terkena. Kita harus hati-hati. Maka kita lihat bagaimana, ya. Sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau ya dihabarkan annal ardh tazalzalat ala ahdi Umar. Fadaraba yadahu 'alayha wa qala malaki malaki. Terjadi gempa pada masa Umar bin Khattab. Maka beliau pun apa? Memukulkan tangannya ke bumi. Ada apa kamu? Ada apa kamu? Kalau memang sekarang hari kiamat, maka akan didahului dengan apa? Tanda-tandanya. Ya, sebab Rasulullah sudah mengabarkan, apabila terjadi hari kiamat, maka tidaklah ada sejengkal bumi, ya, kecuali dia akan bicara. Ya. Sebab di ayat wa yauma idzin tuhadditsu ahbaruha. Nah. Juga dikatakan zulzilatil madinatu ala ahdi Umar. Terjadi gempa di Madinah pada masa Umar bin Khattab. Maka beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, ma hadza?" Wahai manusia, ada apa ini? Ma asra'a ma ahdastum. Betapa cepat kalian membuat perkara-perkara baru. Ya. Lain adat la usakinukum fiha. Kalau terjadi gempa lagi, saya tidak akan tinggal bersama kalian. Ya, ini mengapa? Karena Umar faham. Tidaklah terjadi gempa kecuali karena ada perbuatan maksiat di atasnya. Ya. Sehingga dikatakan oleh Ka'ab, innama tuzalzilul ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'adu faraqan min ar-rabb jalla jalalu ayatala 'alayha. Sesungguhnya terjadinya gempa pada bumi hanyalah karena dikerjakannya maksiat padanya. Jadi terjadi gempa karena apa? Disebabkan karena adanya perbuatan maksiat yang ada di atas bumi itu. Ya. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz, ya, juga memahami seperti itu bahwasanya apa, terjadinya gempa itu adalah perkara yang dengannya Allah mengingatkan para hamba. Seorang sadar, seorang kembali. Dan itu beliau tulis surat ke berbagai negeri tentang seperti itu. Nah. Ini adalah di antara berita-berita yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi mungkin sampai sini dulu apa yang bisa kita baca, dan sekali lagi masih banyak hadis-hadis lain. Nanti kita akan apa namanya sebagian di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah. Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.